Konsultasi Syariah. Apakah doa anak yatim mustajab? Pertanyaan. Benarkah doa anak yatim itu mustajab? Adakah dalilnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa orang yang doanya diijabahi oleh Allah. Di antaranya tiga orang yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-sa'imu hina yuftir, wa da'watul madlum, yarfa'uha fawqal ghumam, wa tufattahu laha abwabus sama', wa yaqulur rabbu 'azza wa jal, 'wa 'izzati la'ansurannaka walau ba'da hin." Yang artinya, ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak, imam yang adil, orang yang berpuasa ketika berbuka, dan orang yang dizalimi. Diangkat oleh Allah ke atas awan, pintu-pintu langit dibuka untuk menyambutnya, dan Allah Ta'ala berfirman, "Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meskipun berselang beberapa waktu." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Termasuk doa orang tua kepada anaknya, dan doanya orang yang sedang safar. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul madzlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi 'ala waladih." Yang artinya, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan mustajabnya, yaitu doanya orang yang didzalimi, doanya musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah doa anak yatim juga mustajab? Kami tidak menjumpai adanya dalil yang menyebutkan bahwa doa anak yatim mustajab. Yang ada adalah larangan untuk menzalimi atau menghardik anak yatim. Karena mereka orang yang lemah, ayahnya telah meninggal, sehingga tidak ada lelaki dewasa yang akan membelanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Yang artinya, adapun anak yatim, janganlah kalian menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita menyayangi anak yatim. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta wa farraqa bainahuma qalila." Yang artinya, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim di surga seperti ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dengan sedikit direnggangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Demikian, Allahu a'lam.